Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka akan mendapatkan keamanan dan diberikan petunjuk. Nah, telah kita jelaskan makna zalim dalam ayat tersebut. Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa zalim yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kesyirikan, bukan mencakup semua bentuk kezaliman. Tapi zalim yang dimaksud adalah kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Dan telah dijelaskan macam-macam zalim. Ada zalim yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada zalim yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ya. Di mana segala macam bentuk kezaliman, kezaliman tersebut dilarang dalam syariat. Nah, secara umum, Nabi SAW mengatakan, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati kalian dari kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Nah, ya. Tapi yang dimaksud dalam ayat yang kita bacakan tadi, zalim dengan makna yang lebih khusus lagi, yaitu kesyirikan. Kita lanjutkan ucapan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa qala Ibn Qayyim, berkata al-imam Ibn Qayyim dalam as-sawaiqnya, qawlu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Qala sahabatu, berkata para sahabat, wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bizulmin. Siapa di antara kita wahai Rasulullah yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman? قال ذلك الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. Rasulullah mengatakan yang dimaksud zalim dalam ayat tersebut adalah kesyirikan, bukan semua bentuk kezaliman. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang soleh, yang dimaksud adalah Luqman, ketika mengatakan kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Falamma askala alaihimul murabi zulmi fadhannu anna zulman nafsi dakhilun fi. Ketika para sahabat merasa bingung dengan yang dimaksud zalim dalam ayat tersebut, mereka mengira bahwasanya zalim terhadap diri sendiri pun masuk ke dalamnya. Wa anna man zalama nafsahu ayya zulmin lam kana lam yakun aminan wa la muhtadiyan. Mereka mengira bahwasanya siapa saja yang menzalimi dirinya saja dengan bentuk kezaliman apapun, maka dia tidak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini praduga para sahabat ketika itu. Mereka mengira segala macam bentuk kezaliman. Yang jelas ketika seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dengan berbagai macam bentuk kezaliman apa saja, maka tidak mendapatkan jaminan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ajabahum salawatullah wa salamu alaih bi anna zulma arwafi'a lil amni wal hidayah al itlaq wa syukku. Maka Nabi SAW menjawab bahwasanya kezaliman yang menghilangkan keamanan dan hidayah secara mutlak adalah kesyirikan. Ini bahaya kesyirikan. Menghilangkan keamanan dan juga petunjuk. Wahada wallahi wal jawab alladhi yashfil alil wa yalil ghalil. Dan ini demi Allah merupakan jawaban yang membuat sembuh orang yang sakit dan membuat kenyang orang yang kehausan. Jawaban yang sangat jelas dari Nabi SAW. Jadi maksud dengan zalim pada ayat tersebut tidak mencakup semua bentuk kezaliman. Akan tetapi yang dimaksud adalah kesyirikan. Sehingga orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan tadi. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan juga diberikan petunjuk. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Fa innal zulmal mutlaq at-tam huwa syirku alladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha. Maka kezaliman yang mutlak, yang sempurna, yaitu kesyirikan. Yang maknanya menempatkan peribadahan pada selain tempatnya. Ini zalim. Beda dengan adil. Kalau adil, wad'u syai'in fi mawdi'iha. Ini definisi adil. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lawannya adalah kesyirikan. Zalim. Zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mawdi'iha. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga syirik termasuk di antara kezaliman dikarenakan menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Bahkan termasuk di antara kezaliman yang mutlak, yang sempurna, yaitu kesyirikan. Sehingga kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Sebaliknya, keadilan yang paling adil apa? Tauhid. Ini keadilan yang paling adil. Yaitu tauhid. Wal amnu wal huda al mutlaq wal amnu fid dunya wal akhirah. Adapun makna keamanan dan petunjuk yang mutlak, yaitu keamanan di dunia dan di akhirat. Wal huda ila siratil mustaqim, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini keamanan dan petunjuk yang mutlak. Keamanan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia selamat darahnya, selamat hartanya, selamat kehormatannya. Di akhirat, ya, selamat dari azab, dari sisa Allah Subhanahu wa taala, dan juga petunjuk kepada jalan yang lurus. Fadzulmun mutlaq at-tam rafi'un lil amni wal huda al mutlaq at-tam. Maka kezaliman yang mutlak, yang sempurna, ini menghilangkan keamanan dan petunjuk yang mutlak dan sempurna. Ya. Ini perlu kita pahami. Dalam artian, ketika seorang berbuat syirik, syirik besar, ya, syirik besar merupakan kezaliman yang mutlak dan sempurna. Nah, maka terhilangkan pada orang yang seperti itu keamanan dan petunjuk yang mutlak dan sempurna. Nah, wala yamna'u dhalika ay yakuna mutlaqul zulmi mani'an min mutlaqil amni. Nah, dan hal itu tidak menghalangi, ya, mutlaknya kezaliman mencegah, menghalangi dari mutlaknya keamanan. Nah, ya, dalam artian, ketika seseorang, ya, terjatuh kepada sebagian bentuk kezaliman yang sifatnya umum, bukan kesyirikan, nah, ya, tidak menghalangi baginya untuk mendapatkan mutlaknya keamanan. Nah, wa mutlaqul huda, dan juga mutlaknya petunjuk. Fata ammaluhu, maka perhatikanlah. Fal mutlaq lil mutlaq wal hissatu lil hissa. Sesuatu yang mutlak untuk yang mutlak, dan yang sifatnya satuan untuk satuan. Intaha mulakhasan. Ya, selesai ringkasan yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sawa'iq. Nah, ya. Intinya telah dijelaskan tadi. Nah, kezaliman yang mutlak, yang sempurna itu adalah kesyirikan. Ya. Sehingga ketika seseorang melakukan kesyirikan yang besar, maka akan hilang darinya, ya, sesuatu yang mutlak juga, yaitu hilang darinya keamanan dan petunjuk yang mutlak secara umum. Tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini orang yang syirik dengan kesyirikan yang besar. Nah, adapun yang sifatnya mutlaqul zulmi, bukan zalim yang mutlak, tapi mutlaqul zalmi. Ya, dia melakukan kezaliman. Ya, tapi kezaliman yang sifatnya bukan kezaliman kesyirikan. Tapi zalim yang lainnya selain daripada kesyirikan. Nah, ya. Orang yang melakukan kezaliman, maka tidak menghalanginya untuk mendapatkan mutlaknya keamanan dan petunjuk. Dalam artian, orang yang melakukan kezaliman-kezaliman selain daripada kesyirikan, ya, bisa jadi dia pun masih mendapatkan keamanan. Masih juga mendapatkan petunjuk. Nah, ya, ini makna al-mutlaq lil-mutlaq wal-hissatu lil-hissah. Nah, sehingga Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Ya. Ada pun seorang mukmin yang terjatuh kepada sifat zalim, ya, selain daripada kesyirikan. Apakah bentuknya kemaksiatan? Kemaksiatan termasuk di antara bentuk zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Atau zalim kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, ya. Ini masih ada kemungkinan dia mendapatkan keamanan dan juga petunjuk. Nah, ya, dikarenakan zalimnya bukan zalim yang mutlak dan sempurna. Nah, ini makna dari ucapan dari Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Sehingga orang yang berbuat zalim selain daripada kesyirikan, nah, dia tetap mendapatkan bagian, ya, dari keamanan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun nantinya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah mengampuni. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengadabnya, mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Nah, kaum mukminin yang berbuat dosa, kaum mukminin yang berbuat kemaksiatan-kemaksiatan di dunia masih mendapatkan keamanan. Yeah. Nah, masih dijaga darahnya, hartanya, kehormatannya. Yeah. Nah, Rasulullah mengatakan, "La yahillu dammu imri'in muslim illa bi ihda tsalats." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. At-taibu az-zani wa an-nafsi bin-nafsi, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Ya. Yang pertama, jiwa dibalas dengan jiwa. Kisah. Yang pertama, nikah. Apa zina bagi orang yang telah menikah? At-taibu az-zani. Yang kedua, jiwa dengan jiwa. Yang ketiga, yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Nah, adapun selain daripada perbuatan-perbuatan tersebut, ya, walaupun bentuknya kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, maka tidak halal adalah seorang muslim. Ya, seorang muslim yang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, nah, selain dari tiga yang disebutkan tadi, ya, nah, maka dia masih mendapatkan keamanan. Nah, di dunia, ya, adapun di akhirat tadi disebutkan, dia masih mendapatkan keamanan, akan masuk ke dalam surga. Akan dari masuknya ke dalam surga itu bisa jadi. Nah, dengan mendapatkan adab terlebih dahulu yang jelas tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adabahu wa insya'a ghafarahu. Kalau Allah berkehendak mengadabnya, Allah adab sesuai dengan kadar dosanya dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah mengampuninya dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita lanjutkan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Ya. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. "Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu." Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. "Wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu." Dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu." Dan kalimatnya yang dilontarkan kepada Maryam dan ruh darinya. Akan dijelaskan nanti makna ucapan ini. "Wal jannatu haqqun wa naru haqqun." Dan barang siapa yang bersaksi bahwasannya surga itu benar adanya, neraka pun benar adanya. "Adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-'amal." Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga, ya, bagaimanapun amalannya. Nah. Qala Syarih rahimahullahu taala, "Ubadah bin Samit ibnu Qais al-Ansari al-Khazraji Abu al-Walid ahadun Nuquba." Ya. Ubadah bin Samit. Nah, Ibn Qais al-Ansari al-Hazraji Abu al-Walid nama kunyahnya, salah satu di antara orang yang terpandang. Nah, ya. Di mana Nuqaba ni jama daripada naqib. Ya. Naqib itu kal'arif al-qaum. Orang yang tahu tentang keadaan kaumnya. Nah, al-muqaddam alaihim, ya, yang dikedepankan terhadap mereka. Alladhi yata'arafu ala akhbarihim. Ya. Jadi orang yang mengetahui tentang keadaan khobar-khobar kaumnya. Nah, ini namanya naqib atau nuqoba. Ya. Dan Ubadah bin Samit termasuk di antara nuqoba. Orang yang terpandang. Ya. di kaumnya, orang yang mengetahui keadaan kaumnya, orang yang dikedepankan ya pada kaumnya. Nah, adapun ucapan Al-Jurjani ya, yang mengatakan nuqaba humul ladina tahaqqaqu bil ismil batin ya, fa asrafu ala bawatinin nas fastakhraju khafaya adhamair linkisafis satair lahum an wujudis sarair ya. Ini termasuk di antara keyakinan-keyakinan orang-orang sufiah dan tarekat-tarekat. Dan ini termasuk kesyirikan. Ketika menyatakan nuqoba itu adalah orang-orang yang ya, dia bisa mewujudkan ya, apa yang ada pada batin seorang. Ya, orang yang dia mengetahui, meneliti pada batin-batin manusia, kemudian dia mengeluarkan perkara yang samar, yang tersembunyi ya, untuk menyingkap perkara yang tertutup ya, dari manusia tersebut. Nah, ini ucapan salah seorang sufi ya, ya mengatakan nuqoba itu naqib, itu orang yang mengetahui batin seseorang. Nah, sehingga bisa mengeluarkan ya, apa yang tersembunyi dalam diri seseorang. Nah, ya, ini sekali lagi termasuk di antara mazaim as-sufiyah wa turuqiyah. Ya, nah, dugaan-dugaan, keyakinan-keyakinan orang sufi dan juga tarekat-tarekat. Ya, dan ini termasuk di antara hakikat, ya, pada hakikatnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya. Qul la ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, mereka mengaku mengetahui yang gaib, mengetahui apa yang ada pada hati manusia. Ya. Nah. Ini sebagai bentuk kesyirikan. Padahal nuqaba yang dimaksud bukan seperti itu. Ya, seperti hal yang tadi kita sebutkan. Ibn Samit, Abdullah bin Samit, ahadun nuqaba. Ya, maknanya orang yang terpandang dalam kaumnya. Orang yang dikedepankan di kaumnya. Ini makna nuqaba. Ya, bukan orang yang mengetahui isi batin manusia. Bukan seperti itu. Nah, ya, dikarenakan kalau dia mengaku mengetahui isi batin manusia, terjatuh kepada kesyirikan. Mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, seperti hanya para dukun ya, mengaku demikian mengetahui ilmu gaib, padahal yang mengetahui ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Para rasul pun tidak mengetahui ilmu gaib ya. Nah, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadanya. Nah, qauluhu, ucapan Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, aiman takallama biha arifan li ma'naha, barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan mengetahui maknanya, ya, amilan bimuktaboha, mengamalkan konsekuensinya, batinan wa zahiran, secara batin secara zahir ya, ini bukan sekedar ucapan saja. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, maknanya nah, dia mengucapkan dalam keadaan mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya secara batin dan zahir. Nah, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya asyhadah, persaksian itu bisa dinyatakan persaksian yang benar ya, kalau memenuhi beberapa syarat ya. Di antaranya dia nah, mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya. Kemudian dia meyakini apa yang dipersaksikannya. Kemudian dia mengucapkan apa yang dipersaksikannya. Jadi antara tiga syarat persaksian itu dinyatakan benar. Ya. Seperti hanya dalam persidangan, nah, pengadilan. Ya. Orang yang bersaksi harus memenuhi tiga syarat ini. Ya. Yang pertama, dia bersaksi, nah, dengan mengucapkan, ya, nah, dengan mengucapkan, ya, dia mengucapkan persaksiannya tersebut, ya. Kemudian yang kedua, dia mengetahui apa yang bersaksikannya. Kalau seorang saksi, dia mengetahui apa yang bersaksikannya, maka dipertanyakan persaksiannya. Ya. Yang ketiga, dia meyakini apa yang dipersaksikannya. Kalau dia bersaksi tapi hatinya tidak meyakini, ini persaksian yang dusta. Ya, syahadatuz zur. Ya, persaksian yang dusta. Nah, ini persaksian yang dianggap benar itu tadi memenuhi tiga syarat di antaranya. Nah, ya, dia mengkhabarkan kepada yang lainnya tentang apa yang dipersaksikannya. Ya. Kemudian dia pun mengetahui tentang apa yang dipersaksikannya dan meyakini tentang apa yang dipersaksikannya. Begitu juga ketika seorang bersyahadat la ilaha illallah, dia harus mengetahui makna apa yang dipersaksikannya. Mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Kemudian dia pun mengkhabarkan kepada yang lainnya, dirinya itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Yang termasuk syarat seorang kafir yang hendak masuk Islam, nah, untuk mengucapkan kalimat ini. Ya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, harus mengkhabarkan kepada yang lainnya tentang apa yang dipersaksikannya. Ya. Dan juga dia harus meyakini tentang apa yang dipersaksikannya. Jangan seperti orang-orang munafik yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi hati mereka tidak meyakininya. Nah, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Ya, haulai munafiqun. Nah, sehingga Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Ya, baik secara batin ataupun zahir. Fala budda fi shahadataini minal ilmi wal yaqin wal amali bimadlulihima. Maka mesti dalam dua kalimat syahadat ini, ya, ilmu, yakin, dan juga amalan terhadap konsekuensinya. Ya, apa yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat tersebut. Ya, bukan sekedar ucapan saja. Bukan sekedar keyakinan dalam hati saja. Ya, tapi harus ada perkara-perkara tadi. Sesuai dengan ilmu, yakin, dan juga mengamalkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah, ketahuilah, sesungguhnya la ilaha illallah. Ini syarat yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antara syarat-syarat la ilaha illallah ada ilmu. Ya, dia mengetahui maknanya. Ya, jangan sampai seorang memasuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, enggak tahu apa makna la ilaha illallah. Ya. Nah, tidak sah persaksiannya dikarenakan ini merupakan syarat. Ya, harus mengetahui makna la ilaha illallah. Nah, sangat disayangkan sekarang kebanyakan kaum muslimin salah dalam memahami makna la ilaha illallah. Sebagian mereka meyakini la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagian mereka meyakini la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pengatur selain Allah. Padahal ini makna yang kurang. Ya. Kalau seandainya makna la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan selain Allah, niscaya orang-orang kufar Quraisy mereka akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dikarenakan mereka mengetahui, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda layakulunnallah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka akan mengatakan, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tapi kenapa ketika Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas kulu la ilaha illa tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Ya. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Padahal mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Kenapa? Dikarenakan mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Itu bukan seperti itu. Bukan tidak ada pencipta selain Allah. Tapi maknanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi konsekuensinya mereka paham. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Meninggalkan berhala-berhala mereka. Meninggalkan Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Nah, ini konsekuensinya. Ya, sehingga ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah, mereka mengatakan Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Ya. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh menurut mereka. Nah, ya. Orang musyrikin saja zaman dahulu mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Nah, di mana maknanya? Bukanlah tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Tapi sayangkan sekarang banyak di antara kaum muslimin yang masih kurang paham dengan makna la ilaha illallah. Nah, menganggap la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal itu makna yang kurang sekali. Ya. Nah, oleh karena itu dikarenakan tidak pahamnya mereka terhadap makna la ilaha illallah, masih banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan. Nah, ya. Masih banyak di antara kaum muslimin yang mempersembahkan ya, bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berdoa kepada selain Allah, bahkan berkurban menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, penyembelihan untuk hajat laut, hajat bumi dan lain sebagainya. Nah, sesajian-sesajian dan semisalnya. Pada syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ada ilmu. Wa qawluhu dan juga ucapan Nabi SAW, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Ini syaratnya. Ilmu mengetahui. Nah. Amma nukku biha min ghairi ma'rifatin bima'naha wala yaqinin wala amalin bima taqtadihi min nafi syirki wa ikhlasil qawli wal amali qawli qalbi wal lisan wa amali qalbi wal jawarih fa ghairu nafi'in bil ijma'. Adapun mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, ya, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Nah, ya, hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak mengetahui maknanya, dan juga tidak disertai dengan keyakinan, dan tidak disertai dengan amalan terhadap konsekuensinya. Ya, apa konsekuensi la ilaha illallah? Menafikan kesyirikan, ya, mengikhlaskan ucapan dan amalan. Ya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik ucapan yang sifatnya ucapan hati. Ya, seperti keyakinan. Nah, ini ucapan hati. Pembenaran, ini ucapan hati. Ya, atau ucapan lisan. Nah, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Atau amalan hati. Ya, seperti niat, ya, ketundukan, kecintaan. Ya, rasa takut, rasa harap, ini amalan hati. Wal jawari dan amalan-amalan jawari anggota badan, ya, solat, puasa dan lain sebagainya. Nah, ya, ini konsekuensi, ya, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkannya tanpa mengetahui maknanya, tanpa keyakinan, dan tanpa mengamalkan konsekuensinya, maka itu tidak bermanfaat secara ijma. Ya, enggak ada manfaatnya. Nah, ketika mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi seperti itu, ya, tidak mengetahui maknanya, tidak diyakini, dan juga tidak mengamalkan konsekuensinya. Ya. Nah, konsekuensi seorang mengucapkan la ilaha illallah adalah menafikan kesyirikan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibadah banyak bentuknya. Ada ibadah yang sifatnya qauliyah. Nah, ya, berkaitan dengan ucapan. Ya. Ucapan juga dibagi dua lagi. Ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Nah, kalau ucapan hati ya, nah, berupa keyakinan, pembenaran. Nah, ucapan lisan ya mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Nah, atau amalan-amalan pun banyak bentuknya. Ya. Ada amalan yang sifatnya amal qalbi, amal jawarih, ya. Amalan yang berkaitan dengan hati. Nah, seperti rasa mahabbah, cinta, niat, ya, ketundukan. Nah, rasa al-khawf, takut, roja. Ini amalan-amalan hati. Ya. Ada juga amalan-amalan yang berkaitan dengan jawarih, anggota badan. Nah, sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, ada juga amalan yang berkaitan dengan maliyah, harta. Ya. Haji, umroh, sedekah, kurban, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya. Nah, dituntut keikhlasan dalam melakukannya. Dan ini merupakan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Artinya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di dalamnya berkonsekuensi supaya kita ikhlas dan juga mutaba'ah. Kalimat La ilaha illallah konsekuensinya supaya kita ikhlas dalam semua ibadah yang kita lakukan. Ya, dan syahadat Muhammadur Rasulullah konsekuensinya kita mengikuti sunnah Nabi SAW dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, sehingga dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terkandung padanya dua syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih berkaitan dengan makna hadis Ubadah ibn Shamit yang kita sebutkan tadi. Ya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.